Nimezidushwa na ujumbe ulionitumia kupitia kwa jirani yetu ambaye huwa anakusuka. Umesema ukiniona ama zangu ama zako. Sababu eti nampata pata mkeo. Nimezidushwa na ujumbe ulionitumia kupitia kwa jirani yetu ambaye huwa anakusuka. Umesema ukiniona ama zangu ama zako. Sababu eti nampata pata mkeo. Ukiniruti utanionea kule. Jeuri hiyo mimi sina. Ukiniruti utanionea kule. Tulichezea vipu na sasa tunawajuku. Sipendi matata.